Teh, yang punya sertifikat tanah, jangan mentang-mentang Anda punya sertifikat tanah, Anda jual suka-suka. Jangan mentang-mentang Anda dapat warisan sertifikat pakai nama Anda, Anda suka-suka menjual. Hei orang Indonesia, kamu ini pendatang baru di Indonesia. Setiap jengkal tanah di Indonesia oleh para ulama, oleh para pendiri bangsa, setiap jengkalnya, bukan setiap meternya, dipertahankan dengan harta, dengan keluarga, dengan darah, dan dengan jiwanya. Jangan sembarang jual tanah Anda hanya gara-gara punya sertifikat. Anda jual tanah negeri ini kepada mereka yang hendak menjajah ekonomi negeri ini, yang hendak menjajah politik negeri ini, yang hendak menjajah hukum negeri ini. Anda pendatang baru di negeri ini. Begitu juga wahai para pejabat, jangan dengan jabatanmu, jangan dengan kekuasaanmu kau suka-suka jual tanah Indonesia, jual air Indonesia, jual udara Indonesia untuk kepentingan kekuasaan kamu, untuk kepentingan partai kamu, untuk kepentingan bisnis kamu, dan untuk kepentingan kelompok kamu. Ini negara Indonesia.